kepingin cepet-cepetan melebu swarga. Keweger. Jarene kiai, aku sing luwih pantes melebu swarga dhisik. Soalnya aku sing mulangi agama, mulangi ibadah, marekno wong nang gone pangeran. Jare polisi, ibadahmu ora ngiroso tentrem, ora ngiroso tenang, lek keamanan ora terjamin, sing gare aman yo aku. Keweger ra karuan. Akhire diputusi karo malaikat. Wis, ora usah geger. Keputusan polisi masuk surga dulu, kiai belakangan. Lho saestu polisi masuk surga duluan. Begitu mlebet ten gene swarga, subhanallah. Surga yang diterima fasilitasnya serba lux, serba eksklusif. Kowe ngerti lux eksklusif ngono to? Ora ngerti ya wis. Lah wong sambung ngarani ya wapi. VIP. Kamare indah, di bawahnya mengalir sungai, sungai, sungai itu kalen winarara. Pertamanan-pertamanan yang luar biasa indah, hidangannya mewah-mewah, bidadarinya wayu-wayu. Keboy semlohai aduhai imut yahud bahenol menol menol semo kembelenok kemantok kemantok kemantok wayu-wayu. Semuanya terbuat dari emas permata, mutiara, inten, jemerut, nyupa inten ditapuk parut. Pokoknya wapi fasilitasnya. Itu. Kemudian, wes, menyusul berikutnya masuk ke surga, kiai. Begitu kiai ini melebu swarga, lah kok swarga ini kelas ekonomi? Yo trocoh kabeh ngono kira-kira. Enggak standar, wis mlebune swarga keri, swargane kalah apik karo swargane polisi. Eh kiai iki yo protes kok. So. Malaikat. Ana apa iki? Ya sampean ku ora adil. Ora adil piye? Wong polisi ae dikek swarga kaya ngono apike mlebune swarga luwih dhisik widodarene wayu-wayu. Lah aku iki kiai mlebune swarga keri, swargane rambe jaji. Akhirnya dijelasno karo para malaikat, ora usah protes, iki wis keputusan. Sampeyan kiai kok mlebune swarga kari, swargane fasilitase kalah apik karo polisi. Mergo apa? Biyen sampeyan tukang ngaji. Sama nek ngaji suwi ngono ku sing ngrungokno do ngantuk. Ya wong ngantuk niku lali karo pangeran. Sampeyan malah nglalekno wong-wong karo pangeran. Do ngantuk kabeh. Lah nek polisi ki nalika dia menjalankan tugas, banyak orang yang ketakutan sehingga orang-orang sama ingat kepada Tuhan. Pemane nek wayah operasi ning jalan raya ngono kae. Wong-wong sing ora duwe SIM do ora nggo helm ngono kae do wedi kena operasi akhirnya langsung donga, "Allah ya Allah, Allah ya Allah." Mulane aja mbok iri nek polisi mlebune swarga cepet, swargane luwih apik. Mergo apa? Polisi itu mendekatkan orang kepada Tuhan. Saking wedine akhire gelem marek ndonga nang gone pangeran ngono. Kowe guyumu kok ora enak to modele. Bapak lurah nek dilulu blarah. Ya, makanya ya jangan terlalu dilulu. Sekali waktu juga harus dikritik, kan begitu toh? Halo. Menisan didandani kabeh. Lu bener tadi. Sik to engko sik. Kuwi paling bojone Pak RT paling iku. Aku dikon nuturi bojone paling. Ya oke, aku ngerti lek bojomu ora pati beneh. Tapi engko sik urung tuke kok. Maka artinya begini, antara polisi dengan masyarakat itu harus sinkron, kudu sambung. Semanten ugi lurah dengan warga. Lurah sebagai penentu kebijakan, artinya sing ngomong, sing mimpin masyarakat kudu sambung. Mentang-mentang lurah ya ndak boleh terus terlalu arogan. Semanten ugi rakyat,

alaqaha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Moga sarang salatullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin. Tasik kemutan syairane. Saiki zaman wis akhir, akeh wong kang loro pikir. Kenapa mboten? Wakeh wong sing lara pikir sakniki. Awake gak lara blas, gak penyakitan blas ya waras, bergas, trengginas, sehat, kiat, kuat, semangat pikirane sing lara gara-gara sepele ra rukun karo tangga. Ngoten niku lara pikir. Ana tangga bangun omah dirasani, niku lara pikir. Dek, kok iso bangun omah sak mono gedene. Duwe tekan ndi? Nyambut gawene apa wong iku? Mesti ora beres, ora beres. Ana tangga sing lanang ganteng sing wedok elek ya dilokno. Wasito, Mbak. Sing lanang ganteng bareng sing wedok kaya garangan nanyang-nanyangen lho. Ngono ku ya berarti pikirane loro. Gak waras. Ngutangi 1 juta 5 wulan ya dadi 4 juta. Loro pikir ngutangi dom kok bayar cagak listrik. Utangi undi-undi kok nyaur bal. Akeh wong do loro pikir. Kaya Idul Adha duwite akeh dikon kurban ya ora gelem. Senengane dadi panitia. Tapi entek-enteki daging. Ngurung dibagi ning fakir miskin wis milih sampel. Akhire fakir miskin ora uman daginge sampai kurang-kurang. Enten mboten panitia sing model ngoten? Oh akeh ya. Kalau ada panitia yang semacam itu sehingga dagingnya kurang, fakir miskin sampai gauman, maka panitia seperti itu sangat layak dan pantas untuk dijadikan kurban tambahan. Dapak kok wong e ra duwe, kadang wong e sugih kok ora tau badhok daging. Iku ngono jatahe fakir miskin blok. Majur ya wis. Pon baleni nek saiki zaman wis akhir, akeh wong kang lara pikir, yen gak ditambani zikir akhire akale jungkir. Yen gak ditambani zikir akhire atine jungkir. Ayo selawat. Salatullah salamullah rasulillah salatullah tibae wong rongga mulya suarane enak-enak. Wong sambung kompak dijak selawatan enak suarane. Sing wedok bareng sing lanang ya ya. Mangkane kula sering matur, kula ngaji niku seneng kali ibu-ibu. Sing gare kula ngaji semangati nyawang sing wedok-wedok. Nyawang sing lanang-lanange mblenek ta. Saniki sorry bro. Saiki zaman wis akhir niku kathah wong sing padha lara pikir. Mangkane peringatan-peringatan Maulid Nabi niki kita kembali meneladani bagaimana Rasulullah dalam menjalin hubungan dengan Allah, menjalin hubungan dengan sesama makhluk, sesama manusia untuk kita teladani, ngobati lara pikire kula sampean. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, obate bendo gak lara pikir niku napa? Zikir. Bu. Bu. Sing sregep zikir nggih. Lek wonten majelis zikir nderek nggih.